sepi. Ternyata malam tak sepi. Malam katanya sama. Ternyata malam tak sama. Di desaku, di kotamu, memang ada malam. Di hatiku, di hatimu, malam memang ada. Namun malammu tak sama malamku. Namun hatimu tak sama hatiku. Pahamkah kau ceritaku tentang malam? Malam di desaku nyanyi jangkrik merdu. Malam di kotamu hanya keluh kesah bertalu. Malam di hatiku tetap gelap tak terang. Malam di hatimu gelap jadi bumerang. Syukur. Oh ya, di sini jurang kita dalam, dalam, teramat dalam. Seperti gelapnya malam. Di heningnya malam, di redupnya sinar, satu rembulan berjuta bintang. Ayun kaki membelah sepi, iring angan hidup punya arti. Seorang lelaki coba sembunyi. Kalah ke seribu teguk, hanguslah problema yang menghimpit dada. Berbisik seorang pemabuk kepada dunia yang remehkan dia. Kepada dunia yang remehkan dia. Hembus angin lewat, belai tubuh penat. Seorang lelaki bergumul pekat. Bosan di jiwa yang lelah. Kadang ada jemu, sekejap berlalu.